Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Jarramiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan huruf al-jar, selesai dengan penyebutan huruf-huruf al-jar. Nah, selesai pada huruf-huruf al-jar. Terakhir pada kita berhenti di pembahasan huruful qasam. Nah, huruf al-qasam. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, wa huruful wa min hurufil khafdi huruful qasami wa hiya thalathatu ahruf. Kata beliau, di antara huruf-huruf al-qasam yang menunjukkan sumpah adalah huruf, apa di antara huruf-huruf jar adalah huruf yang dipakai untuk bersumpah, wahia salah satu ahruf. Dan di sini beliau menyebutkan tiga huruf. Nah, huruf yang dipakai untuk bersumpah sebenarnya bukan hanya tiga ini saja, tapi ada huruf yang keempat, yaitu huruf lam. Ya, huruf lam. Nah, di mana huruf lam ini termasuk huruf yang mengandung makna sumpah sekaligus mengandung makna ta'ajub. Mengandung makna ta'ajub. Hanya saja penulis rahimahullahu ta'ala Ibn al-Jarram tidak menyebutkan lam termasuk dalam huruf al-qasam, dikarenakan ini qalilul isti'mal, ya, penggunaannya sedikit. Misalnya dikatakan lallahi la yuakharul ajal, lallahi la yuakharul ajal, demi Allah tidak akan diundurkan ajal. Iya. Taib, sebentar. Ini mungkin saya ganti saja ini ya. Kita ke Word saja. Taib. Lallahi la yuakharu al-ajal. Nih, lallahi, lamnya di fathah. Lallahi la yuakharul ajal, demi Allah ajal tidak akan diundurkan. Ya, maka ini huruf jar, huruf qasam yang keempat, yaitu huruf lam. Hanya saja tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, sekali lagi dikarenakan apa? Qalilul istimal, jarang penggunaannya. Di mana lam ini selain bermakna al-qasam, ya, dia juga bermakna at-ta'ajjub. Mengandung makna ta'ajjub, al-qasam wa ta'ajjub. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya. Naam. Wa huruful qasami wa hiya thalathatu ahruf. Ada tiga huruf. Al-awwalu al-waw. Al-awwalu al-waw. Naam. Yang pertama adalah waw. Beliau memulai dengan waw dikarenakan ini huruf qasam yang paling masyhur, yang paling banyak digunakan, baik dalam Al-Quran maupun yang lainnya. Kata beliau, khususiyahnya ataupun sifatnya waw, wahiyya la tadukhulu illa ala ismi zahir. Bahwa waw ini tidak masuk kecuali pada isim zahir. Isim zahir ma'ruf, ya. Isim zahir, yakni selain domir. Semua selain domir adalah isim zahir. Maka waw hanya bisa dipakai, ya, hanya bisa dipakai kalau yang dipakai bersumpah, muqsam bihi, adalah isim zahir. Isim zahir. Baik itu nama Allah maupun selainnya. Selain nama Allah yang digunakan oleh Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Nahu wallahi, atau nama Allah yang lain, warrahman, warrahim, demi Allah, ar-Rahman, demi ar-Rahim. Wa nahu wat-turi, wat-tur, wa kitabim mastur. Wa nah, wat-tini, wat-zaituni, wat-tini, wat-zaitun, wat-turi sinin. Ini semua bersumpah dengan menggunakan waw. Dan waw tidak digunakan kalau muksam bihi adalah dhamir yang kembali misalnya kepada Allah. Misalnya dikatakan wakallahumma waka, demi engkau ya Allah misalnya. Ini enggak dibenarkan. Jelas ya? Maka huruf sumpah yang pertama adalah al-waw. Baik, kemudian ini merupakan didahulukan huruf waw dikarenakan ini adalah apa? Harful qasam yang paling masyhur. Harful qasam yang paling masyhur. 6. Kemudian qala rahimahullahu taala wasani alba. Yang kedua adalah alba. Wala takhtassu bilafdhin duna lafdh bal tadkhulu ala ismi dhahir. Yang kedua adalah alba, di mana huruf qasam ba ini la takhtassu, tidak terkhusus pada lafaz tertentu. Maksudnya dia bisa masuk kepada isim dhamir, demikian pula balla tadkhulu ala ismi dhahir, dia juga bisa masuk pada isim zahir. Isim zahirnya juga tidak terbatas, baik pada dengan menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula selainnya. 6. Nahwu billahi la ajtahidan. Ya, wa ala dhamir bisa masuk pada dhamir, nahwu bika la adribannal kasul, yakni bika Allahumma masalan, demi engkau ya Allah saya akan memukul orang-orang yang malas. Taib, ini ba, dia lebih luas dibandingkan waw, dia lebih fleksibel dibandingkan waw, karena dia bisa dipakai kalau muksam bihinya yang dipakai bersumpah itu isim zohir, demikian pula isim domir, ya. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula selain nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Syekh Ali Salih Al-Azhari rahimahullahu taala, ya, salah seorang, beliau salah seorang murid dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ba ini yang merupakan ummul qasam. Ya, ummu babil qasam. Ya. Walaupun waw lebih masyhur dibandingkan ba, yakni lebih banyak penggunaannya, tapi ba ini yang menjadi ummu babil qasam dikarenakan dia lebih fleksibel penggunaannya. Lebih fleksibel penggunaannya. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasalisu atta. Yang ketiga adalah ta. Wala tadkhulu illa ala lafdhil jalalah. Dan ta ini yang paling sempit penggunaannya di antara ketiganya, sekaligus yang paling kurang kemasyhurannya dibandingkan yang ketiga. Dibandingkan ketiganya, yaitu ta. Walaupun kalau dibandingkan dengan lam yang tadi, ya masih lebih masyhur, masih lebih banyak penggunaan ta dibandingkan lam. Nah, ta ini lebih sempit kata beliau, wala tadkhulu illa ala lafdhil jalalah. Ta ini hanya bisa digunakan kalau muksam bihinya adalah nama Allah. Itu pun hanya satu, yaitu nama Allah saja. Ya, nahwu wa tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan membuat makar pada berhala-berhala kalian. 6. Ini ta. Taib. Hal yang pertama berkenaan dengan makna ta. Berkenaan dengan makna ta. Sejumlah ulama menyebutkan bahwa ta ini sama seperti lam. Yakni huruf ta selain dia mengandung makna qasam, dia juga mengandung makna at-ta'ajjub. Ya, jadi huruf ta tidak hanya mengandung makna al-qasam, tapi juga mengandung makna at-ta'ajjub. Sama seperti apa? Sama seperti lam. Ini yang pertama dari sisi makna. Jadi ta tidak hanya mengandung makna qasam, tapi juga mengandung makna apa? At-ta'ajjub. Mengandung makna at-ta'ajjub. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian berkenaan dengan muksam bihi pada ta, ya, nama ataupun isim yang digunakan bersumpah, ya, menggunakan ta, Disebutkan di sini oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala bahwa ini hanya bisa dipakai, ya, hanya bisa dipakai untuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ta. Ya. Nah, dan sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa penggunaannya bisa lebih luas. Yakni bukan sekedar tidak hanya terbatas pada nama Allah, pada lafzul jalalah saja. Tapi juga didengarkan dari orang-orang Arab, mereka menggunakan ta ini pada nama Ar-Rahman. Dikatakan Tar-Rahman. Tar-Rahman, yakni demi Ar-Rahman. Nah, ini didengarkan sebagian. Artinya, masmu dari orang Arab, mereka menggunakan lafaz Tar-Rahman. Ya, kalau demikian, kalau ini benar, maka tidak bisa dikiaskan tentunya nama-nama Allah yang lain. Karena memang Allah dengan Ar-Rahman, ini nama-nama yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didengarkan juga, ya, disandarkan juga kepada Ka'bah. Bisa juga disandarkan atau bisa juga digunakan kata rob yang diidofahkan kepada Ka'bah. Dikatakan wa, apa dikatakan tarobbil Ka'bah. Ya, dikatakan apa? Tarobbil Ka'bah. Taib. Jadi ta ini bisa tallahi, ya, atau bisa juga dengan apa? Tarrahman. Bisa juga apa? Afwan. Tarrahman atau tarabbil Ka'bah. Tarabbil Ka'bah dan juga robnya bisa disandarkan kepada ya mutakalim, dikatakan tarabbi, demi Tuhanku. Demi Tuhanku. Di mana makna ta semuanya adalah al-qasam wa ta'ajjub. Walaupun dalam makna ta'ajjub ini ada khilaf apakah makna ta'ajjub ini mulazim selalu ada pada ta ataukah bisa hilang darinya. Ya, sebagai tidak sebagaimana lam, kalau lam memang mulazim dengan qasam dan ta'ajjub. Adapun ta maka kebanyakan para ulama mengatakan makna ta'ajjub juga mulazim dengan ta. Ya, jadi perhatikan ketika seorang menggunakan ta untuk bersumpah atau lam walaupun jarang penggunaannya, maka dia hanya digunakan bersumpah untuk hal-hal, ya, bukan hanya sesuatu yang ingin ditekankan, tapi juga mengandung makna ta'ajub. Kita heran, kok ada yang mengingkari ini misalnya? Ya. Kok ada yang mengingkari ini? Ta'ajub. Ya. Jelas ya? Maka ini penggunaan ta' lebih spesifik. Mengandung makna al-qasam dan ta'ajub. Taib, ini berkenaan dengan huruf al-qasam. Ya, berkenaan dengan huruf al-qasam. Taib, dan tentunya, sebagaimana yang sudah diketahui bersama, bahwasanya kalimat Ibnul Ajurram, kalimat Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala pada di awal pembahasan yaitu wa min hurufil khafdi, di antara huruf jar huruful qasam, di antara huruf jar itu adalah huruf qasam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa huruf waw yang ada di matan ketika Ibnul Ajurram mengatakan wa huruful qasami, di sini huruf ataf, ya, mimbab atful khas alal am, atful khas alal am, mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Di mana pada dasarnya huruf qasam masuk bahagian dari huruf jar, cuman disebutkan secara tersendiri. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan huruf-huruf jar. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyisakan atau tidak menyebutkan huruf-huruf jar yang lain. Ya, tidak menyebutkan huruf-huruf jar yang lain selain dari apa yang beliau sebutkan di sini. Wa illa masih ada huruf-huruf jar yang lain, ya, yang penulis rahimahullahu taala tidak sebutkan di sini, imma dikarenakan akan tersebut nanti di pembahasan-pembahasan yang akan datang akan disebutkan beberapa huruf jar, akan disyaratkan bahwa ini juga huruf jar, ataukah beliau tidak menyebutkan karena syadz. Karena apa? Karena syadz. Nah, di antara huruf jar yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, yang mana secara umum semuanya akan disebutkan nanti, ya, oleh Ibnu Ajram rahimahullahu taala. Nah, ada 7, ya, akan datang nanti disebutkan di tengah-tengah pembahasan, di pembahasan mansubat ada, kemudian di pembahasan istisna juga ada, akan disebutkan tambahan huruf jar yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Totalnya ada 7. Yang pertama adalah hatta. Ya. Ini tambahan huruf jar, ya. Min hurufil jar mimma lam yadhkur al-musannif, di antara yang tidak disebutkan oleh musannif adalah hatta. Ya, adalah hatta. Kemudian wa khala, kemudian wa ish, ada yang istisna, wa hasya, 6, Kemudian wakai ini di pembahasan mansubat nanti. Wala'alla 6. Kemudian apa? Wa mata 6. 1 2 3 4 5 6. Mata 6. Baik. Ini huruf qasam, huruf jer yang akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala di pembahasan-pembahasan yang akan datang. 6. Hatta nanti akan disebutkan, hatta akan disebutkan di pembahasan nawasib dan juga di pembahasan huruf jer. Sementara khola ada dengan hasya, ya, khola ada dengan hasya ini akan disebutkan di pembahasan istisna. Sementara kai la'alla dengan mata ini enggak disebutkan oleh penulis dikarenakan qalilul istimal, jarang penggunaan. Yani jarang digunakan kai la'alla dan mata sebagai huruf jer. Jelas ya? Baik. Jadi ini 7 huruf jar yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Adapun 4 pertama dari hatta ya, dari hatta khola ada dengan hasya beliau tidak sebutkan karena akan disebutkan nanti. Akan disebutkan nanti. Hatta itu di pembahasan apa? Mansubat dan juga huruf atof, sementara khola ada dengan hasya. Bukan mansubat, afwan. Hatta ya, sorry. Di mansubat ya. 6. Kemudian apa khola ada dengan hasya di pembahasan istitsna ya. 6. Sementara kai, la'alla dan mata ini tidak disebutkan karena qalilul istimal, jarang digunakan sebagai huruf jar. Baik, ini tambahan berkenaan dengan huruf-huruf jar. Selanjutnya selesai pembahasan penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan tanda-tanda isim, dan penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan tanda isim yang lain yang sehakikatan ini apa namanya lebih apa bukan lebih anu ya, artinya dia bisa bermanfaat juga, yang juga ini lebih bisa-bisa lebih jelas juga, dan pada sebagian tanda ini lebih anfa', lebih bermanfaat. Ada 2 tanda yang beliau tidak sebutkan dari tanda-tanda isim ya secara umum ya. Taib, maka min alamatil isim ada 2 yang tidak boleh sebutkan. Yang pertama adalah al-munada tentunya. Ya, huruf nida maksudnya ya. Bahwa isim yang terletak sebagai munada itu adalah atau kalimah yang terletak sebagai munada itu adalah isim. Dan yang kedua tentunya al-isnad ilaihi. Ini isnad ilaihi. 6. Al-isnad ilaihi adalah ketika suatu isim disandarkan kepada suatu kalimah atau ketika suatu kalimah disandarkan kepada kalimah yang lain dengan penyandaran yang bersifat apa isnadi ya, tarkib isnadi, maka yang disandari itu ya adalah apa, adalah isim ya, yang menjadi musnad ilaihi adalah isim. Jelas ya. Nah, darinya lah kita bisa mengetahui keisiman domair, bahwa domair itu isim. Ketika dikatakan masalan dorobotu zaidan, ya, saya memukul Zaid. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ta ini adalah isim. Ta ini adalah isim. Kenapa? Karena doroba adalah fiil yang diisnatkan. Ya, dia adalah musnad dan musnad ilaihinya adalah tu. Sebagaimana sudah kita terangkan kemarin di pembahasan jumlah. Di pembahasan jumlah. Ya, di awal-awal pertemuan. Dorobtu. Maka tu di sini adalah isim. Apa tanda isimnya? Ya. Satu-satunya tanda yang bisa masuk kepadanya hanyalah al-isnadu ilaihi. Karena dia adalah musnad ilaihi. Adapun tanda yang lain berupa al-khaf, al-tanwin, al, huruful jar, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa masuk pada tu. Tidak ada tanda yang bisa menunjukkan tu itu adalah isim. Kecuali al-isnadu ilaihi. Nah, maka ini sebagai tambahan. 2 tambahan untuk tanda isim ya. 6. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau kita mau membagi tanda isim, secara umum ada 2. Ada tanda zohir dan ada tanda yang apa, tanda yang hissi, ada tanda yang maknawi atau zohir dan maknawi. 6. Adapun makna ataupun tanda yang maknawi ada 1, yaitu al-isnad ilaihi, karena ini bersifat maknawi, isnad ilaihi. Sisanya adalah makna yang hissi atau yang zohir, yang terlihat. 6. Itu pun terbagi lagi menjadi apa, terbagi menjadi 2. Ada tanda yang masuk dari depan, yang masuk dari depan, semisal huruful jar, kemudian ada huruful qasam, kemudian ada al, dan juga apa harfun nida. Harfun nida ini masuk dari depan. Kemudian ada yang masuk dari belakang, yaitu al khafdi dan at tanwin. Al khafdu dan at tanwin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini khulasah, kesimpulan dari pembahasan pembahasan huruf apa al qasam. Afan huruf al-jar maksud saya. Tanda-tanda isim. Tapi sebentar. Afan. طيب Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wal fi'lu qala Ibn Ajram rahimahullahu taala, wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin wa sawfa wa ta'i at-ta'nits as-sakinah. Fi'il itu diketahui dengan qad, sin, sawfa, dan tak ta'nis as-sakinah. Ini tanda-tanda fi'il. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Muhammad Muhyiddin rahimahullah, wa aqul, yatamayyazul fi'lu an akhawaihi lismi wal harfi bi arba'i alamat. Fi'il berbeda dari kedua saudaranya, yakni isim dan huruf, dengan 4 tanda. Mata wujidat, atau mata wajadta fihi wahidatan minha, au ra'aita annaha yaqbaluha, arafta annahu fi'il. Kapan kamu mendapati salah satu tanda ini ada pada suatu kalimah, ya, ada pada suatu kalimah, ataukah kamu melihat, ya, tidak terdapat tanda di kalimah itu, namun dia bisa menerimanya, maka kamu akan tahu, ya, kamu tahu bahwa dia adalah isim, ya, dia adalah isim. Taib. Taib, ini berkenaan dengan tanda-tanda fi'il. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Sebentar, afwan. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ula qad, was-saniyah as-sin, was-salithah sawfa, war-rabi'ah ta'u at-ta'nits as-sakinah. Ini 4 tanda fi'il. Dan di sini penulis rahimahullahu taala Ibnu Al-Ajram tidak membagi alamatul fi'il berdasarkan jenis af'al, fi'il madhi, mudhari', dan amr. Namun beliau langsung menyebutkan tanda fi'il. Langsung menyebutkan tanda fi'il bighadhin nadhar, tanpa memandang ini tanda fi'il apa. Dan ini tentunya tidak terlalu maksimal faedahnya kalau seperti ini, ya. Karena tujuan dari mentamyiz adalah agar kita bisa menetapkan atau memberlakukan padanya hukum-hukum atau kaidah-kaidah i'rab berdasarkan apa? Kaidah-kaidah nahwiyah berdasarkan jenisnya dia. Sementara sudah maklum bahwa ada hukum atau kawaid berbeda antara fi'il madhi, mudhari', dan amr. Maka sekedar menyebutkan tanda fi'il secara mutlak tanpa membedakannya, ini menjadikan faedah taksim ini berkurang. Dikarenakan kalau sekedar kita tahu itu fi'il, maka itu belum terlalu bermanfaat sampai kita tahu bahwa ini madhi, mudhari', atau amr. Sehingga kita bisa menerapkan padanya kawaid nahwiyah yang sesuai. Ya, ala kulli hal, ini tentu saja uzur ya bagi Ibnu Jarum rahimahullah, ya, ini ikhtisar, beliau meringkas, ataukah hal ini ma'ruf. Qala rahimahullah amma qad, dimulai dengan tanda yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, adapun qad, fatadkhulu ala nau'aini minal fi'li wa humal madhi wal mudhari'. Qad ini masuk pada dua jenis fi'il, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, fa in dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayayn وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. Ini menunjukkan mana kalau madi qad masuk pada fi'il madi maka menunjukkan salah satu di antara keduanya, salah satunya. At-tahqiq yang pertama yakni memastikan sesuatu ya, dan yang kedua taqrib bermakna hampir. Misalnya firman Allah taala yang bermakna tahqiq qad aflahal mu'minun, yakni sungguh telah beruntung. Wa qauluhu jalla sya'nu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Wa qauluna qad hadara Muhammadun wa qauluna qad safara Khalidun. Ini semua menunjukkan tahqiq. Wa misalu dilalatiha ala taqrib yang menunjukkan makna hampir qaulu muqimis shalah, ucapan orang yang sedang iqamat setelah azan. Qad qamatis shalah, yakni qaruba ya iqamatiha. Qarubat iqamatiha, iqamatuha, sudah dekat hampir didirikan salat. Wa qauluka qad gharabatis syams, ya, yakni kita qad gharabatis syams menunjukkan makna takrib kalau kita mengucapkannya menjelang terbenam. Qad gharabatis syams yakni matahari hampir tenggelam. Tapi kalau sudah tenggelam baru kita katakan qad gharabatis syams, maka tentunya qad di sini bermakna tahqiq. Qad di sini bermakna tahqiq. Tapi ini yang pertama qad. Dikatakan di sini qad adalah huruf apa enam tanda fi'il yang bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudore. Kalau begitu, qad ini adalah tanda isim, tanda fi'il walaupun tidak spesifik apakah fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudore. Nah, pertama, qad ini adalah huruf. Ya, dari sisi irob, qad ya, dikatakan harfut tahqiq atau harfut takrib. Ya, tergantung tadi apa maknanya. Nah, dia masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudore. Taip. Sudah ya, ini qad. Kemudian qad ini dikatakan oleh penulis rahimahullah kalau dia masuk pada fi'il madhi ya. Dia masuk pada fi'il madhi, maka dia menunjukkan dua makna, yaitu at-tahqiq at-tahqiq dan at-taqrib. Tahqiq dan taqrib. Nah, afwan sebentar. Nah, kata beliau bahwa qad ini masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari. Adapun pada fi'il madhi, maka qad hanya masuk pada fi'il madhi yang mutasarrif. Fi'il madhi yang mutasarrif. Adapun fi'il madhi yang jamid, maka qad tidak masuk padanya. Fi'il madhi yang jamid misalnya asa, laisa, ni'ma, bi'sa, ini masyhur fi'il-fi'il madhi yang jamid yang tidak ada tasrifnya. Yang la yatasarraf, tidak ada tasrifnya. Nah, maka fi'il madhi apa qad yang hanya masuk pada fi'il madhi yang apa yang mutasarrif, bukan yang jamid. Nah, ketika dia masuk pada fi'il madhi, kata beliau menunjukkan dua makna. Yang pertama takrib, pendekatan ya. Yang dimaksud takrib pendekatan atau mendekatkan sesuatu adalah takribul madhi ilal hal ya, mendekatkan yang telah lampau kepada waktu sekarang. Itu mana takrib. Takribul madhi ilal hal. Mendekatkan madhi kepada al-hal. Kepada al-hal. Nah. Ketika dikatakan qad qamatis shalah, maka madhi adalah belum dikerjakan. Kan begitu. Madhi berarti belum sholat. Sementara halnya adalah orang sholat. Ya. Maka ketika dikatakan qad qamatis shalah, maka itu mendekatkan makna fi'il madi yang asalnya bermakna lampau, yakni belum dikerjakan, menuju kepada makna hal, yakni sedang dikerjakan. Berarti apa? Hampir. Itu makna takrib. Ya, takrib, maknanya takribul madi ilal hal. Makna yang kedua adalah tahqiq yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, di mana maksud tahqiq adalah tahqiq wuqu'il fi'il fi zamanil madi. Tahqiq wuqu'il fi'li fi zamanil madi, memastikan terjadinya fi'il di masa yang telah lalu, yakni sudah terjadi. Dan ini merupakan kebanyakan penggunaan dari qad. Kebanyakan penggunaan qad pada fi'il madi dia bermakna apa? At-tahqiq. Ya, bukan at-takrib. At-takrib juga ada tapi lebih banyak penggunaan at-tahqiq. Baik. Kemudian para ulama mengatakan bahwa qad yang menjadi tanda fi'il adalah qad yang merupakan huruf. Qad yang merupakan huruf. Adapun qad yang merupakan isim, karena ada juga qad yang berupa isim, ya, maka ini apa? Tidak masuk pada fi'il madi. Ya, tidak masuk kepada fi'il madi. Dia justru masuk kepada isim. Ya, qad yang bermakna isim, qad yang berupa isim itu tidak masuk kepada fi'il, tapi justru dia masuk kepada isim. Ya, justru dia masuk kepada isim. Baik. Jadi bisa kita katakan qad ada dua ya. Satu yang sifatnya al-harfiyah. Ini alamatu al-fi'il. Tanda fi'il. Dan yang kedua ada qad al-ismiyah. Yani qad yang berupa apa? Berupa isim. Ya. Maka ini qad bermakna isim ini hanya masuk kepada apa? Masuk pada isim. Masuk pada isim. Di mana qad al-ismiyah ini dia bermakna al-hasbu. Bermakna apa? Al-hasb. 6. Masalan dikatakan qad Zaidin dirham. Qad Zaidin dirham. 6. Yakni hasba Zaidin dirham. Hasba Zaidin dirham. Ya. Yakni hasba Zaidin dirham. Hasb kan artinya apa? Hasb, al-hasbu bermakna cukup. Yani qad Zaidin dirham, yakni hasba Zaidin dirham. Maksudnya apa? Dirham atau apa? Dirham itu sudah cukup bagi satu dirham, dirhamun, yakni satu dirham itu sudah cukup bagi Zaid. Mencukupi Zaid satu dirham. Nah, ini qad al-ismiyah. Nah, yang dimaksud dengan qad dalam pembahasan alamatul fi'il adalah qad al-harfiyah, ya, qad al-harfiyah. Yang mana dia bisa bermakna tahqiq dan ini al-aksar dan dia juga bisa bermakna takrib. Dia juga bisa bermakna at-taqrib. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' dalla 'ala ahadi ma'nayaini aidha. Kalau dia menunjukkan mudhari', ya, maka juga masuk kepada maka juga menunjukkan dua makna. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari' maka juga menunjukkan salah satu dari dua makna. Wahuma at-taqlilu wat-taksir. Taqlil jarang, taksir ya sering. At-taqlil dan at-taksir. Nah, kata beliau rahimahullah, fa amma dilalatuha 'ala at-taqlil fa nahwu qaulika qad yasduqul kadzub. Dan tentunya taqlil dan taksir ini bertolak belakang, ya kan? Taqlil, taksir, jelas sekali bertolak belakang maknanya. Maka yang membedakan atau yang menjadi indikator qad bermakna taqlil atau taksir adalah siyak tentunya, konteks kalimatnya. Contoh, nahwu qad yasduqul kadzub. Yasduq jujur, kadzub pendusta. Pendusta jujur ya jarang, kan begitu. Maka di sini bermakna taklil. Qad yasduqul kadzub yakni jarang-jarang pendusta itu berkata jujur. Wa qaulika qad yajudul bakhil. Kadang-kadang orang yang bakhil itu apa namanya? Yajud, dermawan. Iya. Wa qauluka qad yanjahul balid. Kadang-kadang orang bodoh itu lulus. Nah, ini taklil. Siaknya konteks kalimat yang menunjukkan hal itu. Wa amma dilalatuha 'ala at-taksir fa nahwu qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatah bughyatahu. Yanalu meraih, bughyah tujuan. Mujtahid bersungguh-sungguh. Iya, orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid meraih tujuan ini sering. Maka di sini qad bermakna taksir. Siak kalimatnya menunjukkan itu. Mujtahid sangat sering atau selalu meraih apa yang menjadi tujuannya. Wa qaulika qad yaf'alut taqiyul khair. Ya, orang yang taqi bertakwa selalu berbuat kebaikan. Wa qawlu syair, qad yudrikul muta'anni ba'du hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jilil zalal. Qad yudrikul muta'anni ba'du hajatih wa qad yakunu ma'al musta'jilil zalal. Qad, terkadang orang yang apa, bukan terkadang, apa, kebanyakan atau selalu al-muta'anni, orang yang pelan-pelan tidak tergesa-gesa, itu selalu mendapatkan sebahagian atau apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Wa qad yakunu ma'al musta'jilil zalal, dan juga sangat sering orang yang tergelincir itu, orang yang terburu-buru itu tergelincir. Taib, ini qad ketika masuk pada fi'il mudhari. Dan para ulama mengatakan qad hanya apa, qad itu masuk pada fi'il mudhari ya, kalau mudhari-nya kosong dari penasab dan penjazam. Ya, kosong dari penasab dan penjazam serta kosong dari harfut tanfis, yaitu sin dan saufa yang akan disebutkan nanti. Kapan fi'il mudhari ya dimasuki oleh penasab seperti an, lan, dan kawan-kawannya, sayati, maka tidak boleh qad masuk pada fi'il mudhari. Demikian pula kalau mudhari kemasukan lam, lamma, dan kawan-kawannya ya dari jawazim, maka juga tidak boleh kemasukan qad. Demikian pula kalau mudhari kemasukan sin atau saufa, maka juga tidak boleh masuk padanya qad. Maka qad hanya masuk pada fi'il mudhari kalau mudhari-nya khali minan nasibi wal jazimi wa harfit tanfis. Kalau kosong dari penasab, penjazam, dan huruf tanfis. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala ya menunjuk apa, menyebutkan dua makna saja kalau fi'il qad masuk pada fi'il mudhari. Hakikatan qad ketika masuk pada fi'il mudhari juga bisa bermakna tahqiq. Juga bisa bermakna tahqiq. Jadi ini bisa ditambahkan makna yang ketiga. Ya. Qad ketika masuk pada mudhari dia bisa bermakna tahqiq. Semisal firman Allah taala ya, misalnya qad ya'lamullahu qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Qad ya'lamullah. Allah telah mengetahui. Qad ya'lamu. Allah mengetahui. Di sini tentunya tidak mungkin bermakna taklil. Allah jarang mengetahui. Atau taksir. Allah biasanya mengetahui. Tapi tentunya qad di sini bermakna tahqiq. Bermakna tahqiq. Yakni Allah pasti mengetahui. Allah jelas mengetahui. 6. Kemudian. Ini di antara makna qad ya. Qad ilal mudhari 6. Kalau dia masuk pada al mudhari, ini ada tambahan. Yang pertama at-tahqiq tadi. At-tahqiq. Contohnya qad ya'lamullah. Ya, dalam Al-Qur'an ya, al-mu'awwiqina. Al-mu'awwiqina qina minkum. Kemudian dia juga bisa bermakna tawakkuk. At-tawakkuk itu apa ya? Tawakkuk itu bisa jadi ya, mana seperti itu. Ya, tawakkuk bisa jadi. Ya, bermakna bisa jadi. Yani bisa jadi bisa jadi itu terjadi. Ya, misalnya qad ya'ti Muhammadun. Bisa jadi Muhammad sudah datang. Bisa jadi Muhammad sudah datang. Di sini qad bukan bermakna memastikan sungguh Muhammad telah datang, bukan. Bukan juga taklil dan taksir. Karena ini sifatnya pengabaran. Ya, maka yang dimaksud dengan qad di sini yakni jangan sampai apa, jangan-jangan Muhammad sudah datang atau bisa jadi Muhammad sudah datang. Tapi ini dua tambahan untuk qad ketika dia masuk ke fi'il apa? Ke fi'il mudhari. Nah, ketika masuk kepada fi'il mudhari. Tapi Allahu taala alam bisawab. Taib. Sekedar sebagai tambahan, ini walaupun bukan dalam pembahasan, untuk qad ini, qad zaidun, ini ya, qad zaidin dirhamun, ya, ini qad yang seperti ini, kita bilang apa, isim, bima'na hasb, ini irobnya, bima'na hasb, kemudian irobnya mabni, mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in, mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Ya, wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. Kemudian apa? Zaidin mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih, dan dirham adalah khobar. Ya, dirham adalah khobar. Ini irob untuk qad yang ismiyah. Qad yang ismiyah. Jelas ya? Taib. Nah, saya kira ini sebagai tambahan penjelasan berkenaan dengan qad ini. Ya. Selanjutnya pembahasan berkenaan dengan sin dan saufa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.